Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdahu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan dari pembahasan tafsir surah Al-Hadid dari tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Masih pada ayat yang ke-22 sampai 24 dari surah Al-Hadid yang tadi sudah dibaca oleh santri kita Ilyas bin Haji. Yaitu tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ma asaba min musibatin, tidaklah menimpa dari sebuah musibah. Fil ardi wala fi anfusikum, baik menimpa di bumi ini ataupun pada diri-diri kalian. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tercatat di dalam kitab sebelum terjadinya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya semua itu di sisi Allah itu sangat mudah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah disampaikan beberapa ucapan dari Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita lanjutkan. قال الإمام الكثير رحمه الله وقال قتادة ما أصاب من مصيبة في الأرض قال هو السنون يعني الجذب ولا في أنفسكم يقول الأوجاع والأمراض. Tidaklah menimpa musibah di bumi ini yaitu berupa as-sinun, tahun-tahun pataklik, yakni al-jadab, kekeringan. Wala fi anfusikum, dan juga tidaklah menimpa musibah pada diri-diri kalian. Al-auja' wal-amrad, berupa sakit ataupun penyakit. Qala wa balaghana annahu laysa ahadun yusibuhu hadash, hadashu awdin, wala nakabadu qadamin, wala khaljan arakin illa bidanbin, wama ya'fullahu anhu akthar. Disampaikan kepada kami, kata Qatadah, bahwasanya tidaklah seorang pun yang terkena musibah, walaupun dia hanya tersandung oleh kayu, ya, atau ya perkara-perkara yang kecil tertusuk duri, kecuali disebabkan oleh dosa. Dan apa yang Allah maafkan itu lebih banyak. Jadi asal usul musibah yang menimpa kita, asalnya adalah dosa kita, kesalahan kita. Dan apa yang Allah maafkan itu lebih banyak. Kita sakit, kalau kita mau lihat, rupanya kita tidak mensyukuri nikmat sehat. Kita sakit rupanya karena tidak menjaga kesehatan, terlalu memforsir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan sakit kepada kita. Tapi sebabnya itu pada diri kita masing-masing. Dosa kita masing-masing. Kesalahan kita masing-masing. Sehingga ikhwan fillah azakumullah. Dan apa yang Allah maafkan dari diri kita itu lebih banyak. Lebih banyak daripada yang kita terima di dunia ini. Dan hikmah lain daripada sakit tersebut adalah dihapuskannya dosa-dosa kita, diangkatnya derajat kita. وهذه الآيات الكريمات العظيمة من أدل دليل على القدرية نفات العلم السابق قبحهم الله تعالى. Ayat ini yang mulia ini, yang agung ini, dalil yang sangat jelas membantah sekte Qadariyah. Apa itu sekte Qadariyah? Sekte Qadariyah itu yang tidak percaya takdir. Yang sudah muncul sekte ini pertama kali di Irak ketika akhir-akhir zaman sahabat. Kisahnya ada dua orang dalam Muqaddimah Sahih Muslim diriwayatkan. Dua orang dari Irak datang berhaji. Kemudian mereka berazam ingin bertanya kepada sahabat yang mereka temui. Subhanallah, baru berazam demikian, mereka tawaf. Rupanya kanan di tengah dua orang ini adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mereka baru berazam, tiba-tiba Abdullah bin Umar itu lewat di tengah mereka. Akhirnya langsung diiringilah sambil tawaf, sambil bertanya. Zahara unasun kibalana yaqra'una al-kitab wa zahara al-ilm wa yudhiru al-ilma. Muncul di tengah kami, wahai para sahabat, orang yang dia tiap hari baca Quran, di mana dia dikenal sebagai ahlul ilmi, sebagai ulama, sebagai alim. Wa yaqul, tapi dia mengatakan, innal amra qad unuf, sesungguhnya perkara itu terjadi begitu saja. Ya. Artinya mereka mengatakan enggak ada takdir. Perkara yang terjadi alamiah terjadi. Manusia berbuat dengan sendirinya. Dan Allah tidak tahu sebelum terjadinya sesuatu. Ini perkataan orang Qadariyah. Jadi orang Qadariyah itu mereka mengatakan perkara yang terjadi ini adalah alamiah begitu saja. Dan manusia bisa berbuat dari kehendak dirinya tanpa campur tangan Allah. Dan yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak tahu kecuali kalau perkaranya sudah terjadi. Sehingga istilah bagi mereka adalah nufatul ilmi. Mereka menafikan, meniadakan, menolak sifat ilmu bagi Allah. Padahal sifat ilmu bagi Allah adalah sifat yang harus yang melekat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Allah maha berilmu. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Umar, ya, selain ayat ini membantah mereka, karena tidaklah tertimpa musibah kecuali sudah tercatat di kitab sebelum terjadinya. Jadi sebelum terjadinya Allah sudah tahu. Sebagai bukti Allah tahu, dicatat. Sebagai bukti Allah maha tahu sebelum terjadinya, dicatat. Nah, ini orang Qadariyah mengatakan Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Sangat bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga kata Rasulullah dalam riwayat Abu Dawud, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Orang yang tidak percaya takdir, maka majusinya umat ini. Ingat, Rasulullah belum ketemu Qadariyah, ya, tetapi sudah mengingatkan, Qadariyah majus hadhil ummah. Orang Qadariyah adalah majusinya umat ini, penyembah api majusi itu. Yaitu yang mengatakan apa? Bahwasanya perkara ini jalan alamiah. Enggak ada urusannya dengan pencipta, enggak ada pencipta bahkan. Seperti orang ateis. Ya, orang ateis kalau dalam Islam itu munculnya di Qadariyah ini karena tidak percaya tentang takdir. Perkara ini alamiah, tabiiyah saja. Aliran darah itu tabiiyah saja. Alam raya ini bergerak tabiiyah saja, alamiah saja. Berevolusi dan macam-macam. Ya. Kemudian perkataan mereka yang kedua apa? Manusia punya kehendak secara sempurna, tidak ada kaitannya dengan pencipta. Dan yang ketiga, mereka ya menafikan, menolak sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibarah mereka, Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Setelah terjadi baru tahu. Kalau seperti itu ya berarti kayak kita kan. Kita tidak tahu perkara kecuali sudah terjadi. Oh iya, terjadi baru tahu. Nah, maka mereka merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama sepakat Qadariyah, hulatul Qadariyah, Qadariyah pada tingkatan tiga hal ini Qadariyah yang kafir. yang sudah keluar dari Islam, yang Rasulullah katakan, fa idza marida fala ta'udhu wa idza mata fala tabi' janazatahu. Kalau dia sakit jangan dijenguk, kalau mati jangan diiringi jenazahnya. Ini qadariyah yang tingkatnya sudah tiga hal tadi. Ya, tiga hal tadi. Adapun qadariyah pemalu, ya min hayatil qadariyah, kata ulama sebagian qadariyah tapi malu-malu kucing, adalah yang mengatakan kekayaanku semuanya adalah hasil jerih payahku. Dia tidak mengatakan alhamdulillah, dia tidak mengatakan syukur, tidak menisbahkan kepada Allah, dia menisbahkan kekayaan, kecerdasan, jerih payah dia, hasil dia, kecerdasan dia, tanpa menyebut Allah. Ini qadariyah pemalu lah, qadariyah pengecut. Ini istilahnya ulama. Ini tingkatannya tidak kafir, tapi fasik. Fasik, fasik itu adalah orang dia masih muslim tetapi menunjukkan, menampakkan dosa besarnya. Nah, orang fasik ya nggak boleh belajar darinya. Orang fasik ya itu ibaratnya apa namanya, tidak diterima persaksiannya di pengadilan. Ya. Maka ayat ini ma'asyiral muslimin membantah orang qadariyah. Dan Ibnu Umar saat ditanya, beliau menjawab, lau anfaqa mithla uhudin zahaban la yaqbalullah hatta yu'mina bil qadar. Kalaulah dia berinfak satu gunung emas, Allah tidak akan terima infaknya mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Sampai mereka beriman dengan takdir. Ya, ini penting bagi kita ya, karena beriman terhadap takdir adalah salah satu rukun iman. Ya, dia tidak beriman bisa keluar dari Islam. Ya, ini sekte qadariyah. Qadariyah tadi ada dua, hulatul qadariyah, qadariyah yang sudah keluar dari Islam, dan ada qadariyah yang ya tadi masih muslim. Ya, contohnya adalah orang yang dia sombong dengan ujub dengan kecerdasannya, dengan hartanya, dengan kekuatannya, ya itu ya termasuk qadariyah. Ya, seperti orang yang merasa dirinya suci, tidak pernah berdosa, ya itu kan murji'ah. Ya, murji'ah awalnya situ, karena dia menganggap iman kalau sudah diucapkan tidak akan berkurang, tidak akan tidak akan turun iman itu. Ya, sehingga sampai berkeyakinan dia minum khamr pun tidak mempengaruhi iman. Nah, itu asal usul sekte ini adalah sekte murji'ah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu ilmu akidah itu penting, karena akidah yang rusak akhirnya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan pada kita semua. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah hajjatsana Abu Abdurrahman qala hajjatsana Haywah wa Ibn Lahi'ah qala hajjatsana Abu Hani al-Khawlani annahu sami'a Abu Abdurrahman al-Hubli qala yaqulu sami'tu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu yaqul. Dipaparkan sanadnya oleh Imam Ahmad dengan sanadnya yang sahih, ya, Ibnu Lahi'ah itu hasanul hadis, ya, apabila mendapatkan perawinya adalah Abadillah, ya, yang bernama Abdullah, ya, murid-murid beliau yang namanya Abdullah, kalau meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah itu riwayatnya hasan, apalagi mendapatkan syahid dari Haywah, menunjukkan hadisnya sahih. Ibnu Lahi'ah itu orang soleh, ulama. Tapi ketika sudah sepuh, kitabnya itu terbakar. Akhirnya hafalannya goncang. Hafalannya berubah. Namanya orang sepuh, berubah hafalannya. Maka para ulama memerinci, kalau beliau riwayatkan hadis ini ketika perpustakaannya sudah terbakar, hafalannya sudah berubah, riwayatnya lemah. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis ketika masih maktabahnya utuh, perpustakaannya utuh, masih kuat, riwayatnya sahih. Dan itu cirinya murid-muridnya saat itu awalnya namanya Abdullah. Ada 4 muridnya yang namanya Abdullah. Maka kalau perawinya itu hadisnya hasan bahkan sahih. Ya. Hadis tersebut dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaddarallahu al-maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sanah. Allah mentakdirkan seluruh takdir sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi 50 ribu tahun sebelumnya. Hadisnya riwayat Muslim, dalam sahihnya pula dari hadis Abdullah bin Wahb bin Wahiwah Ibnu Syuraih wa Nafi' bin Zaid, tiga-tiganya dari Ibnu Hani. Ya. Jadi riwayatan Abdullah bin Lahiyah mendapatkan penguat dari riwayat Abdullah bin Wahb bin Haywah Ibnu Syuraih dan Nafi' bin Zaid, semuanya siqah, ya, sehingga memperkuat riwayatnya Abdullah bin Lahiyah. Dan semuanya mendapatkan riwayat dari Ibnu Hani. Wa Zaid bin Wahb bin, dan ditambahkan dalam riwayat Abdullah bin Wahb, wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arasnya Allah sudah di atas air. Perhatikan di sini. Hadis ini riwayat Tirmidzi, hadisnya hasan sahih. Jadi hadis tentang ini itu sangat banyak. Ya, salah satu tekstual hadisnya di dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad yang lain adalah, ya, Rasulullah bersabda, "Awwalu ma khalaqallah al-qalam." Pertama kali yang Allah ciptakan, ya, dari makhluk ini adalah pena. Faqala aktub, kemudian Allah berfirman, wahai pena, tulislah. Pena itu bertanya, ma aktub, apa yang aku akan tulis wahai Allah? Uktub ma jara, ya, ila qiyamis sa'ah. Tulislah seluruh takdir sampai tegaknya hari kiamat. Ya. Dari hadis ini, yang pertama ini, hadis ini, sebagian ulama berpendapat, ya, seperti ulama belakangan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz berpendapat makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena, qalam. Yang kemudian Allah perintahkan pena tersebut untuk menuliskan takdir. Dan itu 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian ulama yang kedua berpendapat pertama yang diciptakan bukan qalam, tetapi arsy. Kenapa? Riwayat ini. Riwayat yang baru saja kita sampaikan riwayat Muslim, yaitu saat Allah mencatat, memerintahkan pena itu untuk mencatat takdir-takdir, ya, dan itu 50 ribu tahun sebelum langit bumi diciptakan, wa kana arsyuhu 'alal ma, arsy-nya Allah sudah di atas air. Dipahami dari sini, ketika Allah perintahkan pena untuk menulis, ketika Allah ciptakan pena, arsy-nya yang di atas air itu sudah ada. Jadi paham ini? Nah. Sehingga Al-Imam Ibnu Katsir dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim berpendapat, kalau ditanya apa makhluk awal yang diciptakan oleh Allah? Pena. Tetapi arsy-nya Allah sudah mendahuluinya. Itu kan mau digabungkan. Ya. Jadi pertama kali yang Allah ciptakan pena, tapi saat itu arsy-nya Allah sudah ada. Singgasananya Allah sudah ada. Ya. Dan semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ma'asyiral muslimin, tadi ulama berbeda ibarah tentang siapakah makhluk pertama yang Allah ciptakan. Kalau sesuai dengan zahir hadis, maka itu pena. Tetapi kalau kita memahami mafhum riwayat yang lain, pemahaman dari riwayat yang lain, saat diciptakannya pena, dituliskannya takdir, arasnya Allah, singgasananya Allah sudah ada, sudah di atas air. Berarti yang bisa dipahami saat dicatatnya dan diperintahnya pena untuk menulis takdir, singgasananya Allah dan juga air itu sudah ada. Paham ini ya, supaya tidak bingung, ya. Supaya tidak bingung. Dan ini membantah, ya, keyakinan sebagian sufi yang mengatakan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Hadisnya palsu semua tentang itu. Ya. Siapa yang tidak mencintai Nabi Muhammad? Semuanya cinta. Tetapi nisbahkanlah yang sahih-sahih saja. Yang palsu-palsu tidak usah dinisbahkan kepada beliau. Ya. Sudah paham ini ya? Nah. Wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya perkara tersebut atas Allah itu sangat mudah. Ay inna ilmahu ta'ala al-asya'a qabla kauniha wa kitabatihi laha tabqa ma yujadu fi hiniha sahlun 'ala Allahi 'azza wa jalla. Yaitu ilmunya Allah itu melingkupi segala sesuatu. Bahkan sebelum terjadinya perkara-perkara tersebut, bahkan sebelum dituliskannya takdir-takdir yang itu akan sesuai dengan apa yang terjadi, dan semua itu mudah bagi Allah. Jadi urutannya begini, urutan takdir ini kita cerita urutan takdir yang dikatakan para ulama maratibul qadar, runtutan takdir. Dan sekali lagi, jangan pahami takdir dengan pemahaman jabariyah. Karena bahasnya takdir, beriman dengan takdir. Tadi yang menyimpang dari takdir kan qadariyah. Ada kelompok lain namanya jabariyah. Yaitu orang yang mengatakan bahwasanya manusia itu seperti boneka. Seperti wayang yang diatur oleh dalangnya. Ibaratnya begitu. Enggak punya kehendak. Ya. Maka berarti dia memaknai takdir dengan versinya jabariyah. Jabariyah itu paksaan. Gitu ya. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu, itu sifat dzatiyah. Ini perlu kita yakinkan. Allah itu Maha berilmu. Ilmunya Allah melingkupi segala sesuatu. Alimallah ma kana wa ma sayakunu wa man lam yakun. Idza kana yakun kaifa kana yakun? Kata Ibnu Katsir. Allah itu mengilmui apa yang telah terjadi, yang sekarang terjadi, yang akan terjadi, dan mengetahui perkara yang tidak terjadi, kalaulah terjadi, bagaimana terjadinya. Itu ilmunya Allah. Ya, sehingga enggak ada luput. Yang telah lalu jelas Allah tahu. Sekarang Allah tahu. Yang akan datang Allah tahu. Yang tidak terjadi tentu Allah tahu. Bagaimana kalau terjadi? Allah tahu bagaimana kalau terjadinya. Jadi perkara yang tidak terjadi pun, kalaulah terjadi, Allah tahu bagaimana nanti kalau terjadinya. Paham ya? Itu sempurnanya ilmu Allah. Atau istilah lain, sabaqa ilmu. Ilmu Allah itu mendahului segala sesuatu. Jadi sebelum diciptakannya pena, sebelum dituliskannya takdir, Allah Subhanahu wa taala itu sudah Maha berilmu. Allah Maha berilmu. Jadi sifat dzatiyah yang melekat pada zatnya Allah, dan juga sifat fi'liyah. Ya, yang bisa Allah Subhanahu wa taala sampaikan ilmunya kepada siapapun kapanpun sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Setelah kita yakin Allah itu Maha berilmu, Allah punya kehendak. Sahih? Allah punya kehendak. Allah Maha berkehendak apapun yang Allah kehendaki kepada siapapun kapanpun, dimanapun. Itu kehendak Allah. Allah Maha berkehendak. Ya. Sudah. Setelah itu Allah berkehendak untuk apa? Untuk menciptakan. Tapi sebelum menciptakan, Allah ingin mencatat dulu ilmunya Allah dan kehendaknya Allah. Kenapa harus dicatat? Sebagai hujjah dan bukti bahwasanya Maha ilmunya Allah itu sangat terbukti, sangat kuat. Ya. Sangat luas. Karena yang namanya manusia itu paling jago untuk mengingkari sesuatu. Maka Allah tidak menutup celah sedikit pun. Misalkan kita tahu sesuatu, ini sebelumnya kemarin saya tahu. Mana buktinya kemarin kamu tahu? Kalau tidak dicatat kemarin, bingung enggak? Saya kemarin beli barang, mana buktinya? Mana notanya? Enggak ada, dianggap tidak beli. Kan begitu. Maka untuk ya membuktikan dan hujah atas makhluk bahwasanya Allah Maha berilmu, Allah Maha berkehendak, maka Allah akan mencatat semua yang Allah ilmui tentang makhluk-makhluk, apa yang akan terjadi dan kehendak-kehendaknya dicatat. Maka diciptakanlah pena dan disuruh untuk menuliskan takdir-takdir Allah dan juga kehendak-kehendak Allah. Sampai daun yang gugur dari pohonnya, Allah Maha tahu. Kapan gugurnya, jatuhnya sebelah mana, warnanya apa, bagaimananya, Allah Maha tahu. Setelah Allah catat, maka Allah ciptakan. Bisa dipahami? Allah ciptakan. Jadi ada empat tingkatan takdir. Allah Maha berilmu. Setelah itu Allah Maha berkehendak. Setelah itu Allah menulis. Ini maratib ya, Al-Kitabah. Menulis. Memerintahkan pena untuk menulis takdir yang Allah Subhanahu wa taala berilmu dengannya, takdir yang Allah kehendaki untuk terjadi, maka ditulislah. Setelah ditulis, Allah ciptakan. Maka empat. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ini? Empat. Jadi memahami takdir harus utuh. Karena manusia hanya memahami takdir itu, ini kehendak Allah, selesai. Kan begitu? Sudah, ini sudah kehendak Allah. Seolah-olah kita terpaksa. Kan begitu? Pemahaman awam terhadap takdir, ini sudah wis priben maning, wis takdir. Seolah-olah wis terpaksa. Padahal urutannya itu ilmunya Allah, baru kehendaknya Allah, kemudian Allah perintahkan untuk ditulis, dan kemudian Allah ciptakan. Teratur ciptaan Allah, padahal Allah Maha mampu untuk mengatakan kun, fayakun, terjadi. Kalau Allah berkehendak, kun, jadilah, terjadi. Tetapi sunnatullah tidak demikian. Mengajarkan kepada kita keteraturan. Mengajarkan kepada kita kekokohan, kerapian, dan hujjah yang kuat. Tidak ada celah orang mau mengingkari. Ya, maka proses itu Allah adakan. Bisa saja Allah ciptakan kita tiba-tiba seumuran Ilyas. Jadi Ilyas gede, umur 15 tahun selesai sudah. Gampang. Inna zalika 'alallahi yasir. Tetapi Allah ciptakan dengan apa? Dengan fase-fase yang sedemikian rupa. Dituliskanlah takdir tentang Ilyas ini. Di Lauhul Mahfuz diciptakanlah Nabi Adam. Calonnya kita pun sudah di punggungnya Nabi Adam. Yang pernah Allah usap punggungnya Nabi Adam. Inilah keturunanmu yang akan masuk surga, inilah keturunanmu yang akan masuk neraka. Nabi Adam sudah diperlihatkan dan dikasih tahu nama-namanya. Padahal kita belum apa-apa. Kita belum jadi manusia, baru Nabi Adam manusianya satu-satunya. Tapi calonnya sudah ada di punggungnya Nabi Adam. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Setelah itu Allah taruh kita di tulang-tulang punggung bapak-bapak kita. Kemudian keluar sebagai air. Setelah itu bertempat fi qararin makin, tempat yang kokoh, rahim ibu. Di rahim ibu kemudian berproses menjadi segumpal darah, segumpal daging, ditiupkannya roh, disimpan 9 bulan, akhirnya lahir dari bayi. Setelah bayi menjadi anak-anak, anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua, tua akhirnya mati. Dan seterusnya. Semuanya itu tidak lepas dari takdir Allah. Dan Allah mengajarkan kepada kita keteraturan. Dan itu sunatullah. Allah bisa saja menciptakan langsung terjadi. Idza arada syai'an fa yaqulu kun fa yakun, selesai. Tapi Allah menginginkan keteraturan dan supaya kita berpikir, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berpikir betapa sempurnanya ciptaan Allah. Proses beda orang yang berproses dengan orang yang instan. Contoh, ada dua orang kaya. Yang satunya kaya dari nol. Dia jualan dari gerobak chicken sampai akhirnya punya restoran chicken seluruh dunia. Dengan yang satunya dapat warisan. Kira-kira yang lebih bersyukur mana? Yang bisa benar-benar merasakan nikmat hasilnya itu mana? Yang akan menjaga itu lebih mana? Tentunya yang merintis dari kecil. Dia sudah keras keringat banting tulang, dia sudah merasakan dari kecilnya sampai puncak karirnya istilahnya. Dia akan merasakan fase proses dia membangun karirnya. Tapi orang yang dapat waris tiba-tiba dapat warisan 10 miliar. Maka yang dia pikirkan bukan menjaga, bagaimana membelanjakan. Makanya banyak orang tuanya kaya raya, anaknya tinggal jual. Orang tuanya sawahnya 100 hektar, nanti anaknya yang jualin. Sehektar, sehektar, setahun, sehektar, setahun, sehektar. Tiba-tiba habis. Beda. Maka Allah mengajarkan kepada kita keteraturan. Fase dari kecil sampai sempurna, kemudian turun lagi menjadi ya mati. Dan semua itu supaya kita berpikir, ma'asyiral muslimin. Supaya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang bisa juga walaupun sebelum fase yang biasanya sudah mati, bisa saja. Ya. Umur 40 tahun mati banyak. Umur 30 tahun mati banyak. Bayi baru lahir mati banyak. Bahkan belum jadi bayi, masih di dalam rahim mati banyak. Itulah takdir Allah. Likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia ada waktu matinya. Idza ja'aluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktu ajalnya, enggak bisa diakhirkan, enggak bisa dimajukan. Qul ara'aytum in atakum 'adzabuhu bayatan aw nahara, madza yasta'jilu minhu al-mujrimun? Bagaimana kalau tiba-tiba datang kepada kalian wahai manusia azab kalian? Azab kalian adalah kematian kalian. Siang ataupun malam, pagi ataupun sore, tiba-tiba pulang taklim tiba-tiba jatuh mati. Tidur tiba-tiba sudah ketemu malaikat. Kita enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Madza yasta'jilu minhul mujrimun, kata Allah. Lalu apa yang akan bisa dilakukan oleh orang yang sudah bergelimang dengan dosa? Kalau tiba-tiba mati dia belum bertaubat. Asumma idza ma waqa'a amantum bi al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Apakah baru sekarang setelah mati kalian menyatakan beriman taubat? Padahal dulu kalian terburu-buru melakukan kemaksiatan. Itu Allah ingatkan dalam Al-Qur'an itu demikian. Yang namanya kematian itu datangnya tidak dikira-kira, tidak diduga-duga, tidak diprediksi oleh kita. Itulah kematian. Maka masyiral muslimin, supaya kita benar-benar mendapatkan ibrah dari semua apa yang ada, banyak-banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian fadhil dikumandangkan azan, kita lanjutkan nanti sebentar insyaallah. Fadhil. Ikhwan fi din a'azakumullah, kita lanjutkan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala pada ayat yang ke-23 dari surah Al-Hadid, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafarahu bima atakum. Kemudian setelah ayat 22 Allah jelaskan takdir, maka Allah jelaskan yang berikutnya hikmah dari takdir tersebut. Yaitu likai la ta'saw ala ma fatakum, supaya kalian tidak putus asa terhadap perkara yang lalai, yang luput dari kalian, yang kalian kehilangannya, yang kalian tidak mendapatkannya, yang luput dari kalian, supaya tidak kalian putus asa. Maka Allah jelaskan adanya takdir. Wala tafrahu bima atakum, supaya kalian tidak berbangga diri terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Ai a'lamnakum bitaqaddumi ilmina wa sabqi kitabatina lil asya'i qabla kauniha wa taqdirina lil kainati qabla wujudiha. Ai, yaitu kami beritahu kepada kalian bahwasanya ilmu kami, ya, dan ilmu kami mendahului apa yang terjadi. Dan penulisan kami terhadap takdir itu mendahului sebelum segala sesuatu itu terjadi. Demikian pula takdir kami terhadap seluruh perkara yang ada ini, itu sudah ada sebelum keberadaannya. Lita'lamu anna ma asabakum lam yakun liyukhthiakum wa ma akhtha'akum lam yakun liyusibakum. Supaya kalian tahu bahwasanya apa yang menimpa musibah kalian itu terkadang ya tidak sesuai dengan rencana kalian, dan apa yang kalian rencanakan belum tentu akan menimpa kalian. Jadi apa yang menimpa kalian belum tentu prediksi kalian, dan apa yang kalian prediksi belum tentu akan kalian alami. Ya, itu demikian. Menunjukkan apa? Ya, manusia dengan keterbatasannya sudah memprediksi detail sekali, rupanya meleset prediksinya. Ya. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, fala ta'saw 'ala ma fatakum. Li'annahu law qaddara syai' lakana. Maka janganlah kalian putus asa terhadap perkara-perkara yang kalian luput darinya. Karena takdir Allah pasti terjadi. Apa yang sudah Allah catatkan di Lauhul Mahfudz pasti terjadi. Kenapa sih dicatat? Ya Allah tahu. Allah Maha tahu. Apa yang akan terjadi? Allah Maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga ma'asyiral muslimin, kemudian yang berikutnya, wala tafrahu bima atakum. Jangan berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Ai ja'akum, yang datang kepada kalian. Ai a'takum, yaitu yang aku berikan kepada kalian. Jangan kalian berbangga-bangga. Ukilahuma mutalazim, keduanya itu saling melazimkan. Datang, beri, itu melazimkan. Apa yang Allah datangkan kepada kalian, apa yang Allah beri kepada kalian, sama maknanya. Aila tafkharu 'alan nasi, yaitu jangan kalian merasa sombong atas manusia. Bima an'amallahu bihi 'alaikum, dengan apa yang Allah berikan kepada kalian berupa kenikmatan. Fa inna dzalika laisa bisa'yikum wala kaddikum, karena sesungguhnya itu bukan usaha kalian, bukan jerih payah kalian. Wa innama huwa 'aunun wa innama huwa 'an qadarillah wa rizqihi lakum. Karena itu adalah takdir Allah dan rizki Allah kepada kalian. Wala tattakhidhu ni'amallahi asyarra wa batara, maka jangan jadikan kenikmatan yang Allah sudah berikan malah sebagai bentuk kejelekan dan kesombongan. Tafsakhiruna biha 'alan nas, yang kalian bersombong-sombong dengannya atas manusia. Walihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai seluruh orang yang congkak lagi sombong. Ai muhtal fi nafsi, mutakabbir fakhur, ai ala ghairi, yaitu dia bangga terhadap dirinya dan sombong kepada yang lainnya dengan merendahkan yang lainnya. Jadi muhtal, fakhur, congkak sombong adalah orang yang bangga diri dan merendahkan orang lain. Bangga diri namanya ujub. Merendahkan orang lain itu sudah sombong. Ya. Jangan serba nih. Jangan serba menepuk dada. Ya. Jangan serba menumpuk dada. Karena menumpuk dada itu ibarat nih saya nih. Kalau bukan karena saya, nih saya nih pinter. Nih saya nih, nih saya nih. Cerdas itu bukan usaha kita. Ya. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu wad-dana'atu minallah." Dalam riwayat min qadarillah, kecerdasan atau kurang cerdas itu takdir Allah. Kecerdasan atau kurang cerdas takdir Allah, pemberian Allah. Maka yang cerdas jangan sombong, yang tidak cerdas jangan putus asa. Karena semuanya pemberian Allah. Yang penting kita belajar. Yang penting kita berusaha menjadi orang yang baik, yang soleh. itu sangat penting bagi kita. Sehingga ketika kita mendidik, jangan lupa, ya, ini diingatkan oleh Ibnul Qayyim, bahkan pakar-pakar pendidikan umum saja dari barat ataupun timur mengingatkan masalah ini. Jadi kita itu jangan selalu menuntut dan menilai dengan ranking atau angka. Karena ranking atau angka, ya, apabila dibanggakan itu justru akan merusak anak itu sendiri. Tetapi yang lebih penting daripada ranking dan angka adalah proses dia belajarnya itu. Jadi sebenarnya yang terpenting dari sebuah belajar adalah proses belajarnya. Kalau hasil, ya, kalau hasil, ya tadi kita sudah belajar serius, terkadang kalah dengan orang yang enggak belajar. Kenapa itu? Kadang kecerdasan. Ya. Tetapi kalau kita lihat mana yang lebih baik, yang belajar. Walaupun tidak dapat 100, tapi dia belajar. Daripada enggak belajar, dapat 100. Saya sendiri sebagai guru, ustadz lebih menghargai orang yang mau belajar, yang mau berproses. Yang menghargai proses. Ingat, proses itu lebih penting daripada hasil. Banyak orang yang dapat hasil tanpa usaha, langsung Allah beri dengan takdirnya. Bisa dipahami ya? Jadi proses itu yang lebih penting. Ini orang tua, ya, kadang kita, ya wajar manusia, anaknya ranking 1 bangga. Tapi jangan kebanggaan. Lihat prosesnya. Kalau anak kita bisa ranking 1, tapi tak lihat kok belajarnya enggak serius, adabnya enggak bagus. Ini enggak, ya, enggak bagus yang seperti ini. Tapi kalau ada anak yang sudah belajar tapi enggak ranking 1, acungi jempol. Karena apa? Dia serius. Dia pahalanya maksimal. Dan kalau cari ranking sekelas itu cuma 1. Tapi kalau mau cari anak soleh, mau proses yang baik, semuanya punya kesempatan untuk berproses dengan baik. Semuanya kesempatan untuk menjadi anak yang soleh. Semuanya punya kesempatan. Ya. Maka jangan kita menjatuhkan anak kita, santri kita, gara-gara ya sekedar ranking atau nilai. Ranking dan nilai adalah bahan evaluasi. Sudah diajarkan kok dapetin 5. Kenapa ini anaknya kok bisa dapat 5? Apakah kitanya ngajarnya kurang jelas? Apakah sistem mengajarnya yang kurang bagus, kurang menyenangkan? Apakah pelajaran yang terlalu sulit? Ataukah anaknya itu malas? Ataukah tidak malas tetapi memang kemampuannya segitu? Nah, itu tolak ukur. Artinya untuk kita ngukur saja. Tapi ingat yang lebih penting adalah proses ikhwanul fidin azakumullah. Saya masih ingat dulu waktu sekolah SD MI. Yang ranking 1 ini, yang ranking 1 dengan yang enggak ranking saat itu, ya, alafu minkum, yang ranking 1 sekarang jadi preman. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ranking 1 jadi preman. Mudminul khamr. Tetapi yang subhanallah di bawahnya, bahkan saya punya teman, dia itu baru bisa nulis setelah kelas 5. Padahal orang tuanya itu kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya, masyaallah Allah ya raham, sangat gigih. Tapi punya satu anak, satu kelas dengan anak, enggak bisa baca sampai kelas 5 baru bisa nulis. Tapi sekarang masyaallah jadi guru. Jadi guru SD, ya. Nerusin bapaknya yang dulu juga kepala sekolah SD. Ibaratnya apa, masyaallah muslimin di sini? Kita proses itu harus senantiasa dihargai. Belum tentu anak yang dia dikatakan bodoh, tidak cerdas, kemudian enggak punya nasib, belum tentu berhasil muslimin. Ingat, proses itu sangat berharga. Kata Ikrimah ketika menafsirkan ayat ini, laisa ahadun illa huwa yafrahu wa yahzanu walakin ij'alul farha syukra wal hazana sadra. Tidak ada seorang pun yang dia bisa menghindari dari dua sikap, sikap bahagia atau sedih. Karena itu tabiat manusia. Ya. Anaknya sukses, senang pasti. Anaknya gagal, sedih pasti. Orang tidak bisa menghindari ini. Lalu bagaimana? Nanti katanya jangan bergembira, terlalu bergembira. Walakin ij'alul faraha syukra, akan tetapi jadikanlah kebahagiaanmu sebagai syukur. Wal hazana sabra, dan jadikanlah kesedihanmu sebagai sabar. Indah sekali ucapan Ikrimah rahimahullahu taala, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Ij'alul faraha syukra, jadikanlah kebahagiaan sebagai syukur. Wal hazan sabra, dan jadikanlah kesedihan sebagai kesabaran. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Siapakah orang-orang yang congkak dan sombong? Yaitu orang yang bakhil dan menyuruh manusia untuk bakhil. Apa maksudnya bakhil? Kata Ibnu Katsir, ayyaf'aluna al-munkar wa yahudduna an-nasa 'alayh. Orang yang sombong lagi congkak adalah orang yang melakukan kemungkaran dan menyuruh manusia untuk melakukan kemungkaran. Itu orang yang congkak dan sombong. Sudah jelek, ngajak manusia untuk jelek. Kalau dia jelek bagi dirinya, mending. Yang parah, ngajak orang lain untuk berbuat jelek. Kalau dia misalkan mabok sendirian, masih kita tutupi aibnya. Tapi kalau sudah ngajak orang lain mabok, gak bisa kita diem menyimpan aibnya. Gak bisa. Justru kita harus peringatkan, hati-hati pemabok suka ngajak mabok. Kan begitu. Tapi kalau dia maboknya bagi diri sendiri, ngumpet, gak ngajak-ngajak, ya kita masih tutupi aibnya, nasehati dia, semoga taubat dan seterusnya. Tapi kalau udah ngajak orang, nawari barang, nih nyicipi, satu tutup aja. Ini sudah beda urusan. Ingat, kalau kesalahan pribadi, tutupi aib. Tapi kalau sudah ngajak, beda urusan. Harus kita ingatkan. Ya, ini penting yang seperti ini, masyarakat muslimin. Maka Allah tidak suka orang-orang yang congkak dan sombong. Yaitu orang yang bakhil dan nyuruh manusia untuk bakhil. Apa maksudnya bakhil? Bakhil dari kebaikan. Ada orang taklim. Ngapain taklim? Udah gak usah taklim. Ayo main aja. Ini bakhil. Dan menyuruh orang kepada kebakhilan. Allah tidak suka orang seperti itu. Dia sudah mungkar, menyuruh orang mungkar. Ya. Wa may yatawalla ay an amrillah wa ta'ati, barang siapa yang berpaling dari perintah Allah dan taat, fa innallaha huwal ghaniyul hamid, maka sesungguhnya Allah tetaplah maha kaya lagi maha terpuji. Kama qala Musa, sebagaimana perkataan Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyun hamid, jika kalian dan seluruh orang yang di muka bumi ini kafir semuanya, maka sesungguhnya Allah tetaplah maha kaya lagi maha terpuji. Kalian kufur, kalian taat, gak ngaruh terhadap terpujinya Allah, gak ngaruh terhadap maha kayanya Allah. Tetaplah Allah maha kaya, maha terpuji. Tapi jika kalian yang kufur, maksiat, yang rugi kalian. Ibaratnya begitu maknanya, pesannya dari ayat ini. Demikian ma'asyiral muslimin, alhamdulillah selesai dari tafsir surat Al-Hadid 22 sampai 24 dari tafsir Ibnu Katsir. Semoga bisa kita petik ilmunya, bisa kita amalkan. Dan tiga pelajaran penting dari ayat ini. Yang pertama tentang beriman terhadap takdir. Itu rukun iman. Yang kedua adalah hikmah terhadap takdir. Ya, hikmah takdir supaya jangan putus asa dari apa yang kita luput, dan jangan bangga terhadap apa yang kita dapat. Ya. Dan jadikanlah kebahagiaan sebagai syukur dan kesedihan sebagai sabar. Yang terakhir adalah Allah tidak suka terhadap orang yang congkak dan sombong, yaitu orang yang bakhil dan mengajak kepada kebakhilan. Maksudnya orang yang mencegah dari kebaikan dan menyuruh manusia jangan berbuat baik. Orang yang berbuat mungkar dan menyuruh manusia, mengajak manusia untuk berbuat mungkar. Maka Allah tidak menyukai orang seperti ini. Kalaulah kita berbuat dosa, ya untuk diri Anda sendiri dan jangan ngajak yang lain. Jangan pengaruhi orang lain. Urusi diri sendiri untuk bertobat dan perbaiki diri. Kalau kita jatuh dalam maksiat, kalau sudah kadung kita lagi maksiat, kecanduan dengan kemaksiatan, berusahalah untuk bertobat dan ingat, jangan ngajari yang lain. Karena kalau sudah ngajari yang lain, urusannya beda. Berarti berhadapan dengan yang lainnya harus diperingatkan, bukan ditutupi aibnya. Kalau kesalahan pribadi, enggak ngajak, tutupi aibnya, selesai, nasihati. Tutupi aibnya. Fulan, sekut kita, diam. Tapi kalau dia sudah ngajak-ngajak, ngajarin, kemungkaran, enggak bisa kita diam. Enggak ada tabayun-tabayunan. Apa yang nampak keluar dari kemungkaran, ingkari kemungkaran tersebut. Jangan ada orang mabuk, ya ngajak. Enggak, saya pura-pura. Kalau tabayun pura-pura, akhirnya kitanya tertipu. Udah ingatkan saja, wong zahirnya jelas mabok, baunya juga enggak sedap. Udah. Ya, kalau sudah ngajak-ngajak, tapi kalau dia masih sendiri, kita tutupi aibnya, dia tidak menampakkan itu, tutupi aibnya, nasihati, bantu dia untuk bertobat pada Allah, ajak ke jalan yang benar. Umur tidak panjang. Jangan sampai Anda lagi minum khamr, megang satu sloki, dua sloki, mati dalam keadaan itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang lebih mengerikan. Itu mengerikan itu. Lagi megang sloki, megang khamr, mati. Apalagi matinya karena overdosis. Na'udzubillah, itu jangan sampai. Makanya kita ingatkan, ingatkan, ingatkan. Kita tidak benci, kita itu cinta, sayang kepada Anda. Makanya kita ingatkan. Ya, diingatkan terus. Semoga mati kita semuanya dalam keadaan istiqomah, di atas sunnah, di atas taat, dan jauh dari maksiat. Ingat, hindari khamr. Kalau pengin tobat dari khamr, jauhi khamr. Apapun yang sifatnya khamr. Duduk saja di meja yang ada khamrnya, kata Rasulullah, man jalasa ala ma'idatin fihi khamr la'anahullah. Siapa yang duduk di depan meja, meja yang ada khamr, Allah laknat dia. Walaupun enggak minum, cuma diem, dilaknat. Apalagi sampai megang, apalagi sampai ngucur, apalagi sampai ngangkat, apalagi sampai minum. Kita sekali lagi, kok Ustaz sering ngomong, kita sayang. Ustaz, da'i, itu sangat sayang, lebih sayang daripada bapak ibunya. Antum mungkin. Bapak ibunya antum mendapati, ya, anaknya minum khamr paling dusir, oh, dusir anak angel, pergi sana. Tapi ustaz alim mengingatkan, tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan, tinggalkan. Jangan sampai kita mati dalam keadaan demikian. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu taubat kepada kita semuanya. Wallahu taala alamin. Subhanakallahu wa rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.